Tolong aku, terima cintaku untuk kamu. Mohon aku, terimalah aku jadi kasihmu. Kadang kau benci padaku, kadang pula kau membutuhkan ku. Semua sikapmu, semua ulamu selalu kumplan padaku. Jujur ku cinta padaku.